Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab Hilyatu Talib al-Ilm li Fadilati Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masuk pada adab yang keenam. Qala al-qana'ah wal-zahadah. Al-qana'ah wal-zahadah, adab yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah qana'ah dan zuhud. Qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu artinya tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, untuk kehidupan akhirat. Itu maknanya zuhud. Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan dia lebih tinggi dari al-wara. Adapun wara itu maknanya tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat. Apa bedanya meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah orang yang zuhud, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, walaupun bukan suatu dosa, dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak memberikan manfaat di akhirat kelak. Adapun sekedar wara', dia hanya meninggalkan sesuatu yang membahayakannya di akhirat. Adapun yang tidak berbahaya dan tidak pula mendatangkan manfaat, belum tentu dia tinggalkan. Jadi makna zuhud lebih tinggi daripada wara'. Baik. Maka inilah sifat seorang penuntut ilmu yang sukses, yang akan meraih ilmu yang bermanfaat, memiliki sifat qana'ah dan zahadah, zuhud. Qana'ah, menerima pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengannya. Dan zuhud, meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Qala, beliau berkata, at-tahalli bil qana'ah waz zahadah. Seorang penuntut ilmu hendaklah berhias dengan sifat qana'ah dan zuhud. Wa haqiqatu zuhdi az-zuhdu bil haram. Dan hakikat zuhud adalah zuhud dengan perkara haram, yakni menjauhi perkara-perkara yang haram. wal ibtiad anhimahu, dan juga menjauhi apa saja yang bisa mengantarkan kepada yang haram ataupun yang sifatnya masih syubhat. Walaupun belum bisa dihukumi haram, tetapi hal itu sudah merupakan syubhat yang samar, maka dia tinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi." Dan sebelumnya beliau mengatakan, barang siapa yang waman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia telah jatuh dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, sebagaimana seorang pengembala, dia mengembalakan hewan-hewan gembalaannya di sekitar ladang orang lain, maka hampir saja gembalaan-gembalaannya tersebut masuk ke dalam wilayah orang lain tersebut. Maka zuhud adalah menjauhi yang haram dan juga menjauhi syubhat. Kata Syekh, bil kaffi anil mushtabihat wa anit tatallu lima fi wa anit tatallu ila ma fi aidin nas. Zuhud adalah menahan diri dari perkara-perkara syubhat dan dari melihat kepada apa yang ada di tangan manusia. Artinya lihat saja enggak boleh. Biarkan mereka dengan milik mereka, apalagi meminta. Maka siapa yang meminta-minta berarti tidak ada sifat zuhud, tidak ada sifat qanaah di dalam dirinya. Adab ini mengingatkan seorang penuntut ilmu bahwasannya jangan berlebih-lebihan dalam perkara duniawi. Jangan terlalu mengejar dunia. Sebab kenyataan membuktikan mereka yang mengejar dunia gagal dalam menuntut ilmu. Sehingga dikatakan oleh para sahabat, talibani la yashba'ani, talibul ilm wa talibul dunya. Ada dua penuntut, dua pencari yang tidak pernah kenyang. Penuntut ilmu dan pengejar dunia. Dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah memperingatkan, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, justru yang aku takutkan adalah dibukakan dunia atas kalian sebagaimana telah dibukakan kepada generasi sebelum kalian, lalu mereka berlomba-lomba mengejar dunia itu sehingga dunia membinasakan mereka, sehingga kalian pun berlomba-lomba sebagaimana yang mereka lakukan, dan dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu pasar bersama para sahabat, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Lalu di pasar itu, beliau melihat ada seekor anak kambing kecil cacat dan sudah menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telinganya dan beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham? Siapa yang mau membeli anak kambing kecil cacat dan sudah menjadi bangkai ini dengan harga satu dirham saja? Murah sekali. Faqalu, maka sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kata mereka, kami tidak menginginkan untuk membeli dengan sedikit pun saja dari harta kami bangkai tersebut. Karena apa yang bisa kita lakukan dengannya? Bangkai enggak boleh dimakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum? Bagaimana kalau dikasihkan saja gratis untuk kalian? Maka mereka mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban. Innahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit? Maka mereka mengatakan, demi Allah, andaikan dia hidup, dia memiliki aib, dia memiliki cacat, maka bagaimana lagi dia sudah menjadi bangkai? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Maka demi Allah, dunia itu lebih rendah, lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unzuru ila man asfala ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah mereka yang di bawah kalian, dan jangan lihat mereka yang di atas kalian, maka itu lebih dapat membawa kalian untuk menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan seorang yang asing atau seorang penyeberang jalan. Jadi seorang yang hanya sebentar saja, sekedar lewat di muka bumi ini untuk kemudian pergi meninggalkannya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau menceritakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad ustira fi jambih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas sebuah tikar yang kasar, dan itulah tempat tidur beliau. Maka tikar tersebut membekas di punggung beliau. Qulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka watta'an. Ya Rasulullah, andaikan kita membuatkan untukmu tempat tidur yang lebih nyaman. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti pengendara yang berteduh sejenak di bawah sebuah pohon, kemudian dia istirahat sejenak, lalu dia meninggalkan pohon tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja berbicara tentang hinanya dunia dalam pandangan Allah, beliau tunjukkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Padahal apa susahnya bagi beliau untuk berdoa kepada Allah minta kekayaan? Apa susahnya? Apakah kita menganggap Allah tidak akan mengabulkan doanya? Seorang nabi yang berdoa, apa susahnya beliau kalau mau minta kekayaan? Mau minta kemewahan hidup di dunia ini? Tidak ada susahnya bagi beliau. Tetapi beliau lebih memilih kehidupan yang sederhana untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Dan beliau tidak terlalu peduli. Ini bedanya. Beliau tidak terlalu peduli. Beliau tidak pusing dengan berbagai macam penderitaan dunia yang beliau rasakan. Tidak ada masalah bagi beliau. Ringan beliau rasakan. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumain mutatabi'ain hatta kubidha. Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti yang terbuat dari gandum terbaik dua hari secara berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Inilah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala memiliki sebuah nasihat yang sangat indah kepada ahlu sunnah untuk bersabar dalam menuntut ilmu menghadapi berbagai macam penderitaan hidup. Fa innani ansahu li ahli sunnah ayasbiru alal faqr fahiyal halu allati ikhtaraha Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aku menasihati ahlu sunnah untuk bersabar atas kefakiran, karena dia adalah sebuah keadaan yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi fi 30 sa'an min sya'ir. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi hanya untuk membeli 30 sa' dari makanan bagi keluarganya. Inilah sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang ditunjukkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa lailatin fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari atau suatu malam, tiba-tiba beliau menemui atau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Faqal, maka beliau bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah, apakah yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian di waktu ini? Qala, mereka berdua mengatakan, al-ju' ya Rasulullah, karena lapar ya Rasulullah. Wa ana walladhi bi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma kuma. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku pun keluar sebagaimana kalian keluar, yaitu karena lapar. Inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa bersabar menghadapi kehidupan dunia ini dan mewasiatkan untuk bersabar. Wa yu'tsar 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan satu atsar dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Law awsa insanun li'aqala an-nas surifa ila az-zuhad." Andaikan manusia diwasiatkan kepada orang yang paling berakal, maka ditunjukkan kepada orang-orang yang zuhud. Mereka itulah orang-orang yang paling berakal. Siapa orang yang zuhud itu tadi? Yaitu yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mereka adalah aqalun nas, manusia yang paling berakal. Iya. Jadi zuhud itu tidak selalu bermakna fakir, miskin, tidak punya harta sama sekali. Bukan. Tetapi walaupun dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekayaan, namun dia tinggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dia tidak belanjakan hartanya sia-sia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Itulah orang yang zuhud. Iya. Wa an Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala lamma qila lahu ala tusannifu kitaban fi zuhud. Di sini Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita hakikat zuhud. Dan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau adalah salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tatkala dikatakan kepadanya, "Kenapakah engkau tidak menulis sebuah kitab tentang zuhud?" Jadi, beliau diminta tulis sebuah kitab tentang zuhud. Qala, maka beliau berkata, "Qad sannaftu kitaban fil buyu." Sungguh aku telah menulis sebuah kitab di dalam masalah buyu, jual beli. Yani beliau jelaskan jual beli yang halal, jual beli yang haram. Beliau jelaskan jual beli yang seharusnya dan jual beli yang harus ditinggalkan. Maka yang beliau maksudkan yakni az-zahid man yataharraz anisyubuhat wal makruhat fit tijarat. Seorang yang zuhud itu adalah seorang yang menjaga dirinya dari syubhat-syubhat dan hal-hal yang makruh di dalam perdagangannya. Artinya, seorang zuhud itu bukan berarti gak punya harta sama sekali. Mungkin saja seorang zuhud itu adalah seorang pedagang sukses, seorang pengusaha besar, mungkin. Tetapi, dia hanya makan dari yang halal. Dia bermuamalah dengan muamalah yang halal. Dia menjauhi perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Wa kadzalika fi sa'iril muamalat wal hiraf. Demikian pula pada seluruh bentuk muamalat dan pekerjaan-pekerjaan. Orang yang zuhud menghindari perkara-perkara yang haram maupun syubhat. Wa alaihi falyakun mu'tadilan fi ma'ashih bima la yushinuh. Maka hendaklah seseorang itu sederhana dalam kehidupannya sepanjang tidak menjadikan dirinya jelek, yakni tidak tampil kumuh. Bihaitsu yasunu nafsahu wa man ya'ul. Yakni cukuplah dia menjaga dirinya dan siapa yang dia tanggung. Wala yaridu mawatina dhillah wal hun, dan tidaklah dia mendatangi hal-hal yang menyebabkan kerendahan dan kehinaan. Iya. Wa qad kana syaikhuna Muhammad bin Al-Amin, Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti, al-mutawaffa fi sabi asyar min syahri Dzulhijjah 1393 hijriyatan rahimahullahu ta'ala. Syekh Bakar rahimahullah bercerita tentang salah seorang gurunya, yaitu Asy-Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, salah satu kitab tafsir yang sangat bagus sekali. Meninggal pada bulan Dzulhijjah tanggal 17 pada tahun 1393 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Mutaqallilan minad dunya. Beliau adalah seorang yang menyedikitkan perkara dunia. Wa qad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil umlah al-waraqiyah. Dan sungguh aku telah menyaksikan beliau tidak tahu nilai uang-uang kertas. Enggak ngerti. Ini 1 real nilainya berapa? Yang 5 real nilainya berapa? Yang 10 real nilainya berapa? Enggak ngerti beliau. Wa qad syafahani biqaulihi. Dan beliau pernah menyapaku dengan ucapannya. Laqad ji'tu minal biladi syangqit. Minal bilad syangqit. Wa ma'i kanzun. Qalla ayyujada inda ahadin. Sungguh aku telah datang dari negeri Syangqit. Ini satu negeri di Afrika. Beliau orang Afrika. Belajar dan menjadi ulama besar. Menjadi guru-guru bagi para ulama Saudi. Ya. Syekh Utsaimin, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Ibnu Bas, itu semua murid-murid beliau. Padahal orangnya orang hitam dari Afrika. Kata beliau, sungguh aku datang dari Afrika, dari negeri Syangqit, dan bersamaku ada sebuah harta yang sangat bernilai. Sedikit sekali orang yang memilikinya. Wahuwal qana'ah. Yaitu harta yang bernama qana'ah. Merasa cukup. Walau aradtu al-manasib, la'araftu at-tariq ilaiha. Andaikan aku ingin kedudukan, sungguh aku tahu jalan menuju ke sana. Walakinni la uthiru dunya alal akhirah. Tetapi aku tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Wala abdul ilma linailil ma'arif ad-dunyawiyah. Dan aku tidaklah menjual ilmu untuk meraih kenikmatan-kenikmatan duniawi. Farahimallahu ta'ala rahmatan wasiatan amin. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Allahumma amin. Walhamdulillah, yang dimaksud oleh Syekh di sini tentunya bukan untuk tazkiyatun nafs, merekomendasi diri beliau sendiri, tetapi sebagai teladan, sebagai contoh bagi muridnya. Dan itu memang terbukti dalam kehidupan beliau. Padahal kalau beliau mau untuk meraih kedudukan yang tinggi di mata manusia, yakni dengan jabatan duniawi, niscaya beliau sudah tahu jalannya untuk meraih hal tersebut, namun beliau tidak lakukan. Ini menunjukkan keikhlasan dalam ilmu, amal, dan dakwah. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu al-qana'ah wa-zahadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita sifat-sifat seorang penuntut ilmu. Wabillahi taufik. Baik. Apakah ada kriteria guru kepada siapa seorang penuntut ilmu sebaiknya berguru? Sederhananya, seorang penuntut ilmu berguru kepada alim rabbani, seperti yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama alim rabbani, Yang kedua, muta'allim ala sabili najah, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Maksud ucapan beliau, untuk kita menuntut ilmu kepada alim Rabbani. Apa makna alim Rabbani? Dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk menjadi ulama Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbani, karena kalian senantiasa mengajarkan Al-Kitab dan karena kalian senantiasa mempelajarinya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ar-rabbani alladhi yu'allimu an-nasa sighar al-ilm qabla kibarihi. Orang Rabbani itu adalah yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Maksudnya apa? Dia mengajarkan manusia secara bertahap. Dia berikan ilmu yang mampu mereka pahami. Dia berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Bukan malah dia membingungkan mereka, sehingga kemudian mereka menolak kebenaran yang datang darinya. Artinya apa? Ar-Rabbani itu adalah seorang yang hakim, seorang yang memiliki hikmah. Ini kriteria seorang guru. Seorang yang memiliki hikmah. Bukan sekedar ilmu, tetapi dia juga bisa mengajarkan ilmu tersebut dengan hikmah. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, dia mengerti kepada siapa dia berbicara dan apa yang lebih tepat diajarkan kepada orang tersebut. Iya. Demikian pula makna Rabbani adalah al-alim, al-amil, al-muallim. Seorang yang berilmu, seorang yang mengamalkan ilmunya, dan seorang yang mengajarkan ilmunya dengan hikmah. Dan juga di dalam surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita sifat seorang pengajar, sifat seorang guru, sifat seorang da'i. Kata Allah, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Di sini Allah jelaskan dua sifat, dua kriteria seorang pengajar, seorang pendidik. Yang pertama, dia mengajak kepada Allah. Artinya dia ikhlas. Dia murni mengajarkan agama. Bukan mengajak kepada kekelompokan. Bukan mengajak kepada hizbiyah. Bukan mengajak kepada dirinya atau kelompoknya. Maka ini guru yang tidak patut dijadikan sebagai pengajar kita. Dia bukan mengajarkan Islam, tetapi dia mengajak manusia untuk mengikuti kelompoknya saja. Sehingga, kalau kemudian misalkan ada yang mengaji atau berguru pada guru yang lain yang tidak sesuai dengan kepentingannya, dia akan marah. Bahkan dia berusaha untuk memutuskan pengajaran tersebut. Maka sifat seorang pengajar harus ikhlas. Yang kedua, di atas ilmu, ala basirah. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi, al-basirah a'la darajatil ilm. Al-basirah itu adalah tingkatan ilmu yang paling tertinggi. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah, basirah, ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pengajar, minimal ada tiga. Yang pertama, ilmu yang akan dia sampaikan. Artinya seorang pengajar yang pantas kita jadikan guru adalah yang berbicara berdasarkan ilmu. Yang berbicara berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Kalau yang berbicara dengan hawa nafsunya, dengan akal-akalannya, maka itu bukan seorang guru yang pantas kita jadikan pengajar kita. Yang kedua, ilmu tentang bagaimana cara dia menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang akan dia sampaikan dakwah tersebut. Ini sifat-sifat dan kriteria seorang guru. Intinya, dia adalah seorang ahlus sunnah yang berbicara dengan ilmu, dengan hikmah, dan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kriteria guru. Baik. Bisakah kita memilih-milih guru, misalnya hanya mau belajar dengan guru tertentu saja? Ya, inilah yang kita bahas tadi. Kalau kita enggak mau belajar dengan semua guru yang padahal mereka memiliki kriteria sebagai guru ahlus sunnah, hanya karena alasan-alasan tertentu seperti yang kita sebutkan tadi, maka inilah yang menyebabkan kita terhalang dari ilmu. Kecuali kalau yang dimaksudkan adalah yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai seorang pengajar ahlus sunnah, maka sudah sepatutnya ditinggalkan. Seperti yang berbicara tanpa ilmu, atau mengajak kepada hizbiyah, dan berbagai penyimpangan lainnya. Terlebih ada penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam akhlak, maka guru-guru seperti ini yang ditinggalkan. Taib. Kalau kriteria tertentu yang kita ciptakan, misalkan yang retorikanya harus bagus, kalau enggak bagus saya enggak mau ikut. Kalau yang bikin ngantuk saya enggak mau ikut. Atau berbagai macam kriteria yang kita inginkan sendiri. Maka hal inilah yang akan menghalangi kita dari menuntut ilmu. Baik. Nah. Ini. Baik. Apakah apabila seorang suka bercita-cita atau berangan-angan, itu artinya dia tidak qanaah? Contohnya seorang bercita-cita, kalau saya punya harta, saya ingin membangun masjid dan lain-lain. Tidak apa-apa. Ini bagus malah. Ini angan-angan yang bagus. Seperti dalam hadis At-Tabrani dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara golongan manusia, man razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Di antara golongan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah anugerahkan apa? Allah anugerahkan kepadanya ilmu, tetapi Allah tidak berikan harta kepadanya. Baik. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa 'abdun razaqahu Allahu ilman wa malan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa yasilu fihi rahimah. Dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba, taib, lanjut, ada seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu dan harta. Allah anugerahkan kepadanya ilmu dan harta. Maka hamba tersebut menunaikan hak harta itu. Dan dia tahu dalam hartanya itu terdapat hak Allah. Dan dia menyambung hubungannya dengan harta tersebut. Fahada bi ahsanil manazil indallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini kedudukannya yang paling baik di sisi Allah. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah tidak berikan ilmu, Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Fa huwa yaqul law kana li malan la amiltu bi amali fulan. Lalu dia mengatakan, andai saja saya punya harta, maka saya akan beramal seperti amalan fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum fil ajri sawa. Huma fil ajri sawa. Mereka berdua sama pahalanya. Baik. Jadi sudah dapat pahala ini. Siapa yang bercita-cita, berangan-angan, berniat dengan niat sungguh-sungguh, kalau dia memiliki harta, dia akan seperti fulan yang hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya, faddal. Tentang akhlak seorang guru, maka tentunya seorang guru haruslah memiliki akhlak yang mulia. Yang dapat dijadikan teladan. Tetapi, apakah seorang guru itu, iya, dituntut untuk mengamalkan seluruh akhlak mulia? Tentu saja demikian adanya. Hanya saja yang harus kita pahami, seorang guru pun adalah manusia biasa. Terkadang dia berbuat kesalahan, maka kewajiban kita adalah menasihati. Kewajiban kita adalah menasihati. Iya. Dan terkadang ada hal-hal yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Namun itu sudah menjadi tabiat seorang guru tersebut. Maka kadang-kadang yang seperti ini kita abaikan. Kadang-kadang yang seperti ini kita abaikan dan kita bersabar dalam menuntut ilmu darinya. Mungkin saya bisa berikan contoh. Sebagian guru kasar kepada muridnya. Kadang kasarnya tidak pada tempatnya. Ini akhlak tentunya tercela. Tetapi akhlak seperti ini tidaklah sampai membuat kita meninggalkan majelisnya. Ini kita yang rugi. Disinilah kita dituntut untuk bersabar. Dan telah diriwayatkan kejadian-kejadian seperti ini dari ulama salaf. Dari sebagian ulama salaf. Mereka bersabar dengan sifat sebagian guru-guru mereka yang keras. Iya. Jadi, kalau kita berbicara akhlak, maka harus dirinci. Akhlak seperti apa? Di mana seorang guru itu masih pantas kita jadikan sebagai seorang guru, dan mana yang sudah tidak pantas lagi. Iya. Kalaulah hanya seperti yang kita contohkan tadi, yaitu adanya sikap keras, dan kadang keras itu tidak pada tempatnya, maka disinilah dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk bersabar. Iya. Tetapi, kalau yang sifatnya seperti dosa-dosa besar yang merusak agamanya, maka yang seperti ini tidaklah patut dijadikan sebagai seorang guru. Ya, di sini ada rincian. Di sini ada rincian. Iya. Itu pun dituntut dari kita untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat dan tidak membiarkan guru kita atau sahabat kita terus terjatuh dalam kesalahan dan kita tinggalkan begitu saja. Jadi kesimpulannya harus dirinci. Demikian wallahu taala alam. Mengucapkan apa? Iya, memang ustaz malaikat apa? Maksudnya apa? Artinya kalau dia mengucapkan itu untuk alasan dia terus-menerus berbuat kesalahan, ya enggak bisa diterima. Iya. Ya itu bukan sebuah alasan, bukan sebuah alasan untuk membenarkan perbuatan salah. Justru karena dia manusia, dia berbuat kesalahan, diingatkan ya taubat. Diingatkan untuk taubat dari kesalahan tersebut. Itu harusnya, bukan dia terus-menerus melakukan kesalahan itu dan beralasan dia juga manusia. Enggak bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Atau saya berikan contoh lain. Dulu di masa salaf ada seorang guru. Iya. Tidak bisa menerima kesalahan muridnya walaupun sedikit. Kalau dia lihat muridnya itu memainkan pulpen saja, memainkan penanya, langsung dia tinggalkan majelisnya. Iya. Kalau muridnya terlambat, dia gak mau ngajar lagi. Dulu ada di masa salaf seperti itu. Artinya sikap-sikap seperti itu yang mungkin berlebihan, tetapi murid-muridnya tetap sabar belajar darinya. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini harus dirinci. Baik. Dan disebutkan juga dalam riwayat-riwayat salaf, dahulu mereka kalau mau mengangkat seorang guru, maka pertama yang mereka lihat adalah sholatnya. Pertama yang mereka lihat adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, maka mereka menjadikan dia sebagai seorang guru. Kalau tidak, maka tidak. Artinya apa? Perkara-perkara besar yang mereka lihat pertama sekali. Adapun hal-hal yang kadang muncul dari manusia, sesuatu yang berlebihan, dari sikap-sikap yang kurang terpuji, terkadang kita dituntut untuk sabar. Kadang kita dituntut untuk sabar menghadapi hal tersebut. Iya. Ini termasuk dari apa yang kita bahas tadi. Bersabar menghadapi sifat-sifat guru yang tidak kita sukai. Demikian wallahu alam. Iya. Itu bagus. Tapi bukan suatu keharusan. Bagus seperti itu. Namun bukan suatu keharusan. Para ulama mencontohkan kepada kita ada yang seperti itu, ada yang tidak melakukannya. Iya. Para ulama dahulu terkadang bertemu salah seorang guru. Guru ini punya banyak riwayat. punya banyak hadis, namun dia hanya mengambil sebagiannya saja. Kemudian dia pergi mencari yang lainnya. Ada juga yang berguru bertahun-tahun, tidak pernah berpisah dengannya, sampai seluruh ilmunya dia ambil. Kemudian dia berpindah kepada yang lainnya. Iya. Terkadang lihat pada apa yang lebih dia butuhkan. Iya. Jadi bagus saja, namun bukan sebuah keharusan. Wallahu alam. Baik, barangkali cukup ya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.